Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita dan mengantarkan kita kepada tempat yang mulia ini, Baitun min Buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya kita beribadah kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan karunia dan rahmat Allah pula, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat agung, di bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juga disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan Ramadan ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Merupakan satu nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala utamakan atas hamba-Nya berupa Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, terutama kita pada berada pada bulan Ramadan ini. Dan kewajiban bagi kita pula untuk kita bergembira, bersukaria dengan datangnya bulan Ramadan dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan tersebut yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dengan penuh kegembiraan. Tidak sedih karena datangnya bulan Ramadan, dikarenakan di dalam bulan Ramadan orang-orang yang menginginkan amalan kebaikan, maka bersegeralah untuk menjalankan amalan kebaikan tersebut. Dan kegembiraan ini bukan kegembiraan yang tercela, bahkan kegembiraan yang mahmud, kegembiraan yang terpuji ketika seseorang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah, dengan karunia-Nya dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Dan bergembira itu khairum mimma yajma'un. Kegembiraan ketika seseorang mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada mata'ud dunya waladatiha. Lebih baik daripada kesenangan dunia ini dan segala kelezatannya dan keutamaan yang ada di dalam dunia ini. Maka bergembira atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari dunia dan semua yang ada pada kelezatan dunia ini. Disebabkan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada kedua kebahagiaan. Bahagia dia di dunia ini dan bahagia kelak dia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, bi fadlillah wa bi rahmatihi. Bi fadlihi wa bi rahmatihi. Dengan karunia-Nya. Dikatakan di dalam tafsir Kaisir Garimi Rahman, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah, makna karunia di sini adalah dengan karunia berupa Al-Qur'anul Karim. Dengan diberikannya Al-Qur'anul Karim, diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'anul Karim, maka seorang hamba akan terbimbing menjalani kehidupan di dunia ini. Dia mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim ketika dia mau membacanya, mentadaburinya, kemudian memahami isi dan maknanya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, arahan-arahan di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan petunjuk di dalam berakhlak mulia. Dia akan mendapatkan petunjuk dalam menjauhi segala perkara-perkara yang mungkar, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Diperingatkan semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini, bulan Ramadan, di mana bulan sebagian mengatakan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, karena unzila fihil Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Qur'an yang merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar. Nikmatun azimah. Nikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab-kitab yang lebih mulia daripada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya. Al-Quran ini lengkap, Al-Quran ini sempurna, menyempurnakan apa-apa yang telah lalu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ai ad-din wal iman, dengan agama dan keimanan yang ada pada kita, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan agama ini, agama yang kita jalani selama ini, agama Islam, ala fahmi salafil ummah, berdasarkan pemahaman salaf umat ini, kita berjalan di atas jalan tersebut. Kita menetapi jalan para salaful ummah, pendahulu umat ini yang baik, mana sahabah, wa tabi'in, wa adba'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi para sahabat, kemudian para tabi'in, adba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan agama kepada kita, agama yang mana kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita berusaha untuk menuju ke sana karena pada mereka itulah ada keselamatan. Karena pada mereka itulah adalah kebenaran. Aslam wa a'lam wa ahkam, pada para pendahulu umat ini. Begitu pula keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia berupa keimanan. Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang benar kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan rahmatnya berupa keimanan yang ada pada diri kita, kecintaan kita kepada Allah, peribadahan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang benar. Kita mengenal, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna rahmat yang ada di dalam ayat tadi, kul bifadlihi wa birahmatihi, kul, katakanlah dengan karunia Al-Quran dan dengan rahmatnya berupa agama, berupa keimanan, berupa kecintaan, berupa ibadah, berupa ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Oleh karena itu, bergembiralah. Mereka bergembira dengan kegembiraan itu lebih baik dari apa yang ada pada dunia ini dan kelezatannya. Dan kegembiraan ini adalah farhun mahmud, kegembiraan yang terpuji, bukan kegembiraan yang tercela. Adapun kegembiraan yang tercela adalah ketika seseorang berbangga-bangga dengan dunia ini, kemudian melalaikan daripada urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka orang yang bergembira dengan kegembiraan terhadap dunia yang ada pada dirinya, kemudian dia lalai daripada agama Allah dan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Jangan kalian bergembira, berbangga diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap orang-orang yang berbangga diri, membanggakan terhadap dunia dan kelezatannya yang ada, sehingga lupa dengan urusan agamanya. Ini kegembiraan yang madmum, gembiraan yang tercela. Kegembiraan terhadap perkara dunia, membanggakan dunia dan kelezatan yang ada pada dunia ini. Ini kita berada pada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan, maka mestinya kita bergembira. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Bergembira dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Sehingga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita makmurkan bulan ini di qiraatil Quran, dengan banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafun saleh rahimahumullah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditaklik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-29. Hadis ini telah kita baca. Hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Aku berkata, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan akan menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala may yassarallahu alaihi. Sungguh engkau telah menanyakan satu perkara yang sangat besar. Wa innahu layasirun. Sesungguhnya perkara itu sungguh mudah. Ala may yassarallahu alaihi, atas orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan padanya. Perkara amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mudah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalaninya. Begitu pula perkara-perkara yang mengantarkan kepada nerakanya Allah, yang menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu mudah bagi seseorang untuk meninggalkannya. Ala may yassarallahu alaihi, atas apa, atas siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang wajib atas kita berusaha untuk menempuh jalan yang bisa memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kita menempuh jalur yang bisa memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mudah menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minhu at-taqwa. Di antara sebab itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan segala urusannya itu mudah. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Dia akan mudah menjalankan amalan-amalan yang saleh. Dia akan mudah menjalankan amalan-amalan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia akan mudah menjalankan amalan-amalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjalankan amalan ketaatan, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan bisa mendapatkan kemudahan untuk menjalani perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di samping sebab-sebab yang bisa kita tempuh, kita pun tak lupa untuk banyak berdoa kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun 'ala ma yasarallahu 'alaihi. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat besar. Bertanya tentang perkara yang sangat besar dan sungguh itu akan mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Ila akhir hadal hadis, sampai akhir daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabat Mu'ad tentang inti dari perkara itu semuanya, hadis yang panjang dan sudah kita sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang inti dari semua itu, dari sekian amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhir dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang inti dari semuanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian fa akhadha bi lisani, memegang lisannya, wa qala, sembari berkata, kuffa 'alaika hada, mengisyaratkan kepada lisannya, kemudian mengatakan, kuffa 'alaika hada, jagalah oleh kamu ini, yakni jagalah oleh kamu lisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Yani apakah kami akan diazab dengan sebab apa yang kami ucapkan? Faqala sakilatka ummuka wa liyakubun nasu finnari ala wujuhim au qala ala makhani au qala ala makha manakhirihim illa khasaidu ala sinadihim. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sakilatka ummuk, celaka ibumu, yakni kematian ibumu, bukankah manusia akan disyukurkan di dalam neraka atas wajah-wajah mereka atau atas leher-leher mereka atau hidung-hidung mereka, illa khasaidu ala sinadihim, melainkan itu hasil dari ucapan-ucapan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Terlebih lagi kita berada pada bulan Ramadan, maka hendaknya kita jaga lisan-lisan kita dari mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi melakukan ghibah, berbuat ghibah, membicarakan kekurangan yang ada pada saudaranya, maka itu adalah perkara yang bisa merusak daripada amalan ibadah puasa kita. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjul bait. Yani kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kau tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kemudian kau menegakkan shalah, wa tu'tiyaz zakah, kemudian kau menunaikan zakah, wa tasum ramadan wa tahujjul bait, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Sampai pada perkara yang ketiga, yakni wa tu'ti zakah, engkau menunaikan zakah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa yal mal alladhi awjabahu Allah azza wa jalla yukhrijul insan min amwalin muayyanah. Engkau menunaikan zakat, yakni zakat harta yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan manusia untuk mengeluarkannya, berupa harta yang tertentu, bisyurutin muayyanah ma'rufah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah diketahui. Zakat apa saja yang harus dikeluarkan dari harta-harta tersebut. ila ahliha al-mustahiqin laha. Kemudian zakat itu dikeluarkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Entah itu berupa zakat mal ataupun zakat binatang ternak dan lain sebagainya. Zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dikeluarkan. Karena tidak semua harta itu diwajibkan untuk dizakati. Tidak semua harta yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya. Karena sekarang ada kelompok-kelompok tertentu yang menghitung harta seseorang kemudian disuruh mengeluarkan zakatnya. Tidak semua harta yang kita miliki, misalnya rumah, nah, yang kita tinggali, yang kita tempati, tidak terkena zakat. Mobil yang kita naiki, yang kita pakai sehari-hari untuk melakukan aktivitas, tidak terkena zakat. Sepeda motor yang kita naiki, yang kita gunakan untuk pergi ke sana kemari, melakukan aktivitas sehari-hari kita, tidak terkena zakat. Harta yang tertentu saja. Dari binatang ternak yang ada, nah, yang punya ternak kambing, ataupun sapi, nah, unta, nah, itu dihitung zakatnya. Yang punya harta, yang sudah masuk nisab, nah, kemudian masuk haul, itu yang terkena zakat. Tidak semuanya. Dan ini dibahas di dalam pembahasan, di dalam ilmu fikih tentunya. Karena kita sekedar membacakan apa yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang jelas itu ada kewajiban untuk dikeluarkan dan dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Wa hadza ma'ruf. Ini adalah perkara yang telah diketahui di kutubil ulama'i rahimahullah, di dalam kitab-kitab para ulama rahimahullah, di dalam kitab-kitab fikih, ya. Kitab-kitab fikih yang membahas tentang permasalahan zakat, semisal Al-Mulakhasul Fikhi, ya, yang ditulis oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah. Begitu pula di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya, di situ disebutkan tentang yakni mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Kemudian masalah yang lainnya adalah wa tasumu Ramadan. Amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Ramadan. Walhamdulillah sekarang kita berada pada bulan tersebut. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Sahrun unzila fihi al-Qur'an. Di bulan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita dengan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wa huwa aidan ma'lum. Ini juga perkara yang maklum. Yang sudah kita seringkali membahasnya tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan. Di mana di antara hikmahnya adalah seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dia akan bisa lebih bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah seseorang menjalankan ibadah puasa. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding ketika dia dalam keadaan tidak berpuasa. Ketika seseorang tidak berpuasa, perut penuh dengan makanan, maka syahwat akan meninggi. Keinginan untuk mengikuti syahwatnya itu lebih tinggi daripada keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika seseorang berpuasa, maka syahwatnya akan menurun dan keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Dan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasa yang dia lakukan. Lihat ketika berpuasa kita melihat pada diri kita masing-masing. Ketika berpuasa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan amalan ibadah ini, membaca qiraatul Quran, melakukan sedekah, melakukan qiyamul lail. Dan lihat sebelum itu, sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, sebelum kita melakukan amalan ibadah puasa, mungkin hampir-hampir qiyamul lail kita tidak pernah laksanakan kecuali hanya satu rakaat ataupun tiga rakaat, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ketika seseorang masuk pada bulan Ramadan dan dia berpuasa, maka itu akan meningkatkan semangat dia untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya. Hikmahnya adalah untuk menekan syahwat kita. Syahwat kita tertekan ketika kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini dan puasa-puasa yang lainnya tentunya. Nah, puasa sunnah juga demikian hikmahnya, yakni bisa menekan syahwat seseorang agar supaya dia menekan syahwatnya kemudian menumbuhkan keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaum, dan yang namanya puasa itu adalah ta'abbud lillahi taala bil insaki anil muftirati min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang namanya puasa sebagaimana yang telah kita ketahui, yakni peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seseorang menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, min thulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Kesempatan untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh pada bulan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Merupakan balasan yang sangat besar tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya puasa yang aku yang akan membalasnya. Balasan itu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan balasan terhadap orang yang melakukan ibadah puasa itu sangat besar dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perkara itu adalah perkara yang mulia dan sangat besar. Sebagai contoh Baitullah dikatakan rumah Allah karena itu adalah rumah yang sangat mulia yang diagungkan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rasulullah karena dia adalah seorang makhluk yang mulia disandingkan kepada Allah, utusan Allah. Dia adalah seorang makhluk yang mulia yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkara yang disandingkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah perkara yang mulia dan sangat agung. Sehingga balasan ibadah puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, tidak sebagaimana pahala ibadah-ibadah yang lain yang setiap amalan kebaikan itu dilipatkan satu kebaikan dengan dilipatkan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai 700 kebaikan. Namun puasa ini Allah yang akan langsung membalasnya, menunjukkan tentang besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Tentunya tak lupa kita ingatkan bahwasanya menjalankan ibadah puasa itu benar-benar seseorang harus penuh dengan keimanan dan keikhlasan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap semata-mata pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jika menjalankan amalan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan hanya berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita bisa saja kita membatalkan puasa kita tanpa dilihat oleh seseorang pun, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul kepada manusia, seakan-akan kita berpuasa tidak makan dan minum, ternyata di sana kita sudah makan dan minum. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang keadaan puasa dari hamba-hambanya. Maka puasa ini benar-benar yakni keikhlasan, butuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan keadaan hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya adalah wa tahajjul bait. Ai taqsudul baitul haram wa ya al-ka'batu li'ada'il manasik. Yakni engkau menuju ke Baitullahil Haram, ya, Ka'bah, untuk menunaikan manasik-manasik haji ataupun manasik umrah. Ini perkara yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahasanya amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah, memasukkan seseorang kepada surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang rukun Islam ini. Yang pertama tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji di Baitullahil Haram Al-Ka'bah li'ada'il manasik, dalam rangka untuk menunaikan manasik-manasik haji. Wa hadhihi hiya arkanul islamil khamsah. Inilah rukun Islam yang lima, yang telah kita ketahui, yang mana amalan-amalan ini akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dahilatun fi syahadati la ilaha illallah, masuk pada kalimat syahadat la ilaha illallah. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak menyebutkan tentang syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyebutkan bahasanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Tidak disebutkan tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu masuk dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Karena jika tidak disebutkan secara bersamaan bahwa syahadat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu haqqin illallah, la ma'budu haqqun illallah wa min ibadatillahi. Bahasanya makna syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Wa min ibadatillah, dan diantara peribadan kepada Allah adalah at-tasdiq bir rasulihi wa tiba'i. Di antara makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah engkau membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara makna ibadah. Karena tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Engkau beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara peribadan kepada Allah at-tasdiq bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Engkau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika disebutkan sendirian kalimat syahadat la ilaha illallah, menunjukkan di situ masuk kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, yakni ala ma tatawassalu bihi ilal khair, yakni maukah kamu aku tunjukkan perkara yang bisa mencapai kepada kebaikan atau pintu-pintu kebaikan. Ka'annahu qal, maka sepertinya Mu'ad mengatakan na'am, iya. Kata Mu'ad, di situ tidak sebutkan na'am, namun sepertinya dia mengatakan demikian. Tentunya para sahabat, karena mereka orang yang khirs, sangat bersemangat untuk menjalankan amalan kebaikan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyodorkan untuk memberitahukan pintu-pintu kebaikan, tentu jawaban para sahabat na'am, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin ditunjukkan pintu-pintu kebaikan. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat bersemangat untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan yang dituntunkan di dalam syariat Islam ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Perisai, yakni puasa itu sebagai tameng. Ai wiqayah yaqi minal ma'asi fi halis saum. Yakni sebagai penjaga yang akan menjaga dari berbagai macam kemaksiatan ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Bagaimana kita sampaikan tadi hikmahnya? Seseorang akan bertambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melemah keinginan syahwatnya untuk melakukan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa demikian, dia sebagai junnah bagi seseorang. Dia akan menjaga seseorang dari amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula puasa ini akan menjaga seseorang dari neraka fi yaumil qiyamah, yaqihi minan nari fi yaumil qiyamah, akan menjaga orang yang berpuasa dari neraka pada hari kiamat. As-saumu junnah, yakni puasa itu adalah junnah yang akan menjaga seseorang dari amalan kemaksiatan ketika dia dalam keadaan berpuasa, dan akan menjaga seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Ini adalah sunnah. Sehingga seseorang yang berpuasa dia mempunyai tameng sebagaimana seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggunakan perisai itu untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Sehingga dia bisa menahan segala serangan-serangan musuh yang ada. Begitu pula puasa ini bisa menahan diri dari segala berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk itu. Untuk kita bisa menahan diri dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang benar-benar menjalankan ibadah puasa ini imanan wahtisaban. Penuh dengan keimanan, dia yakin bahasanya puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang akan bisa memberikan manfaat dan faedah yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung hikmah dan manfaat bagi hamba-hambanya. Dan dalam menjalankan puasa tersebut dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan syaitan akan putus asa untuk menggoda orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan menyatakan kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas, yang menjalankan ibadah dengan ikhlas itu yang tidak akan dapat digoda oleh syaitan. Yang tidak akan dapat digoda oleh syaitan. Orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya hadis ini banyak dikeluarkan oleh para Imam Al-Hadis di samping hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini pula dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-saumu junnah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya pintu-pintu kebaikan itu adalah berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Dengan melakukan ibadah puasa seseorang akan dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah dia untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun dengan ada tambahan di situ as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah tameng dan perisai yang akan melindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini amalan yang sangat besar, yang sangat utama, yang bisa menjaga seseorang dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan oleh Utsman Ibn Abil As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah minan nar, ka junnati ahadikum minal qital." Bahasanya puasa itu adalah perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian ketika dalam peperangan. Kalian menggunakan perisai di dalam peperangan untuk melindungi berbagai macam serangan-serangan yang mematikan ataupun yang melemahkan. Nah, dengan perisai tersebut, kita akan bisa menghadapi serangan-serangan musuh. Nah, dari arah yang datang kepada kita. Nah, begitu pula di dalam Sahih Ibnu Majah disebutkan demikian. Nah, di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala rabbuna azza wa jalla, ini adalah hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar, bahwasanya puasa itu adalah tameng, perisai yang dengannya seorang hamba menjadikan tameng dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan puasa itu sebagai tameng dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, benar-benar puasa ini menjadi tameng bagi kita sekalian yang menjaga kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan-amalan yang bisa memasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menjaga dia dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan puasa. Dan ini adalah kesempatan bagi kita sekalian pada saat ini kita berada pada bulan Ramadan. Amalan yang utama dan utama untuk kita lakukan yakni ketika kita melakukan tepat pada waktunya, yakni puasa di bulan Ramadan. Dan di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang Allah SWT berikan. Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan, sedih karenanya seseorang itu tidak berubah di bulan ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, dia di bulan kemarin dalam keadaan seperti itu, masuk di bulan puasa sama saja seperti itu. Nah, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu menasihatkan kita, menasihatkan kepada kaum muslimin hendaknya, yakni mereka bersemangat dan menambah amalan-amalan ibadah mereka ketika masuk pada bulan puasa. Dikarenakan merugi orang-orang yang dia keadaannya itu sama saja. Tak ada bedanya ketika dia berada di dalam bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ada jenis manusia yang demikian itu. Namun kita menasihatkan kepada diri pribadi dan antum sekalian untuk senantiasa kita senantiasa merubah diri kita, karena puasa ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya, di mana tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, di mana Allah SWT buka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ini. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.